Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wal udwana ila adh-dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin lamidin. Tapi kita masih pada kaidah yang keenam terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaidah yalzam fi isbati as-sifat at-takhalli an mahdhurain 'azimain at-tamtsil dan at-takyif. Dan telah kita ambil tentang permasalahan at-tamtsil berdasarkan dalil dari sama dan secara akal yang menunjukkan tentang butlan, kebatilan mereka-mereka yang memiliki keyakinan at-tamtsil. Dan telah kita lewati sisi kebatilan mereka dari secara akal. Telah kita ambil dua sisi, sisi yang pertama dan kedua. Sekarang kita memasuki sisi yang ketiga. Qala al-Malik rahimahu ta'ala al-thalith anana nushahidu fil makhlukat ما يتفق في الاسم في الاسماء ويختلف في الحقيقه والكيفيه فنشاهد ان للانسان يدا ليست كيد الفيل وله قوه ليست كقوه الجمل ma'al ittifaqi fil ismi fahadihi yadun wa hadihi yadun wa hadihi quwwatun wa hadihi quwwatun wa bainahuma tabayanu fil kayfiyah wal wasfi fa ulima bidzalika anna al ittifaq fil ism fil ismi la yalzam minhu al ittifaq fil haqiqah. Sisi bantahan yang ketiga yang menyebutkan tentang batilnya mu'taqad mereka ahlu tamtsil, beliau katakan anana nusyahidu fil makhluqat, sungguhnya kita menyaksikan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ma yattafiq fil asma, sama-sama dari sisi sebutannya, sama-sama dari sisi namanya. Wa yakhtalifu fil haqiqa wal kaifiyah, bersamaan dengan itu berbeda secara hakikinya, secara bentuknya. Namanya sama, sebutannya sama, tapi pada hakikatnya tidak sama, bentuknya tidak sama. Fanushahidu anna lil insan yadan, maka kita saksikan manusia memiliki tangan. Laisat kayadil fil, tidak sebagaimana tangannya gajah. Gajah juga punya tangan. Tangannya yang depan atau yang belakang? Al-Muhim punya tangan. Sehingga sama-sama tangan. Namanya sama, tapi apa? Hakikatnya berbeda. Tangannya gajah tidak sama dengan apa? Tangannya manusia. Ini apa? Ittifaq fil ism. Sama dari sisi nama. Tapi yakhtalif fil haqiqa wal kaifiyah. berbeda pada hakikat dan bentuknya. Walahu quwatan walaisat ka quwatil jamal. Dan manusia memiliki kekuatan. Nah, tapi kekuatan manusia tidak sama dengan kekuatan unta. Sekuat-kuatnya apa? Seorang bawa berapa? Bisa kuat mikul satu pikul, satu kintal. Ada tapi mungkin jarang. Kalau unta lebih kekuatannya. Sama-sama kuah. Tapi pada hakikat, ya, hakikatnya berbeda. Kemudian beliau rahmatullah katakan, ma'altifaki fil ismi. Bersamaan sama pada namanya. Fahadihi yadun, ini tangan. Ini tangannya manusia, ini tangannya gajah. Wahadi kuwatun wahadi kuwah. Kekuatannya manusia dengan kekuatannya unta. Sama-sama apa? Kekuatan. Wa bainahuma tabayunu fil haqiq fil kaifiyah wal wasfi. Antara keduanya adanya perbedaan pada bentuk dan sifatnya. Bentuk tangan manusia ma'ruf. Bentuk tangannya gajah demikian pula ma'ruf, berbeda. Tidak ada yang mengatakan tangannya gajah itu tangannya manusia. Demikian pula sebaliknya. Dan demikian pula tabayun fi alwas. Kekuatan unta dengan kekuatan manusia beda sifatnya. Fa ulima bidzalika annal ittifaq fil ismi la yalzam minhu al ittifaq fil haqiqah. Maka diketahui dari ini, bahasanya sama dari sisi sebutan, dari sisi nama, ini tidak melazimkan, mengharuskan sama pada hakikatnya. Sehingga tatkala kita menetapkan Allah SWT memiliki tangan, kita punya tangan, berbeda tangannya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Maka ini sisi yang ketiga, pendalilan secara akal yang menunjukkan tentang batilnya mereka orang-orang mumatsilah, musyabbihah yang mensifati Allah SWT kemudian disamakan dengan sifatnya al-makhluk. Ini tiga sisi pendalilan secara akal yang menunjukkan tentang butlan madhab al-mumatsilah. Qala wa tashbihu katamtsil. Adapun tashbih ini hampir mirip dengan tamtsil. Tashbih maknanya mirip ataupun hampir serupa. Kalau tamtsil maknanya apa? Serupa, sama. Waqad yufarraq bainahuma bi anna tamthila at-taswiyatu fi kulli as-sifat wa at-tashbih at-taswiyatu fi aktsari sifat. Dan terkadang dibedakan antara at-tamthil dengan at-tashbih. Sehingga perbedaannya bahasanya at-tamthil taswiyah fi kulli sifat. Menyamakan dari seluruh sifatnya. Bahasa kita sama. Sama dari segala sisinya. Itu sama. Ini tamtsil. Wa tashbih tasfiyatu fi aktsari sifat. Adapun tashbih bahasa kita apa? Mirip. Ada bedanya di sana. Nah, tapi apa? Kebanyakannya apa? Dari sekian sisi sama. Meskipun ada bedanya sedikit. Bahasa kita mirip. Qala lakinna ta'bir bin nafyi tamtsil aula. Nah, tapi mengungkapkan dengan ungkapan menafikan tamtsil ini lebih utama. Mengapa lebih utama? Limuwafaqatil Qur'an. Dikarenakan mencocoki Al-Qur'an. Laisa ka mislihi syai'un. Tidak ada yang semisal yang menyamai Allah SWT suatu apapun. Sehingga apa? Menafikan at-tamtsil ini lebih utama. Dikarenakan mencocoki Al-Quran. Ini tentang mahdzur yang pertama, yaitu at-tamtsil. Qala wa amma takyif fa huwa ayataqida al-musbitu anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kada wa kada min ghairi ayuqayyidaha bimumathilin. Adapun takyif fa huwa ayataqida al-musbit, seorang yang menetapkan sifat bagi Allah SWT, meyakini bahasanya bentuk dari sifat Allah SWT demikian dan demikian tanpa ada yang disamakan. Allah SWT memiliki tangan, kemudian dia bagaimanakan tangan Allah SWT itu demikian dan demikian tanpa ada sesuatu yang disamakan. Ini takyif. Wa hadha i'tiqadun batilun bidalili sam'i wal aqli. Demikian pula keyakinan at-takyif ini adalah keyakinan yang batil. Berdasarkan dalil dari sama dari Al-Quran maupun dari secara akal. Qala amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala wala yuhituna bihi ilma wa qawluhu wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Dari sama dari Al-Quran diantaranya yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan mereka ahlu takyif yang membagaimanakan sifat Allah SWT. Allah SWT menyatakan wala yuhituna bihi ilma, dan tidaklah mereka para makhluk, para hamba itu apa? Meliputi ilmunya Allah SWT. Meliputi tentang Allah SWT. Sehingga bagaimana mereka akan membagaimanakan sifat Allah SWT. Sementara mereka tidak memiliki ilmu. Demikian pula firman Allah SWT. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa minal ma'lumi annahu la ilma lana bi kayfiyati sifati rabbina. Termasuk perkara yang maklum yang diketahui bersama bahasanya kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana sifat Allah SWT. Karena sifat adalah far'anizat, bagian dari azat. Manakala azatnya Allah SWT kita tidak mengetahui bagaimananya, secara otomatis apa? Kita juga tidak akan mengetahui tentang bagaimana sifatnya. Qala li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha. Mengapa kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana sifat Allah SWT? Li'annahu ta'ala akhbarana anha. Dikarenakan Allah SWT menghabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah SWT. Walam yukhbirna an kaifiyatiha. Dan Allah SWT tidak menghabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat Allah SWT. Kaifiyahnya, bentuknya. Fayakunu takyifuna kafwan lima laysa lana bihi ilm. Maka tatkala kita membagaimanakan sifat Allah SWT, ini adalah merupakan qaul, ucapan mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan ini adalah akbaru dzunub. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Disebutkan setelah kesyirikan. Al-qaul ala Allah bila ilm. Wa qaulan bima la yumkinuna al-ihatatu bih. Dan merupakan qaulan, ucapan yang kita tidak memungkinkan untuk meliputinya, untuk mengetahuinya. Ini dalil secara sama dari nas yang menunjukkan batilnya keyakinan takyif, batilnya keyakinan menetapkan sifat bagi Allah SWT kemudian dibagaimanakan. Kalau amal aklu, ada dalil secara akal yang menunjukkan tentang butlan i'tiqad at-takyif. Fali anna syai'a la tu'raf kaifiyatu sifatihi illa ba'da ilmi bi kaifiyati dzatihi. Adapun secara akal, maka sungguhnya sesuatu ini tidak akan diketahui tentang bagaimana sifatnya kecuali setelah mengetahui tentang bagaimana zatnya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, sifat itu adalah far'anizat. Kita tidak akan mengetahui bagaimana kaifiyah dari suatu sifat kecuali kita mengetahui bagaimana zatnya. Aw al ilmi bi nadhirihi al musawilah. Atau setelah kita mengetahui yang semisal, yang menyamainya. Misal, seorang belum pernah melihat gajah, misalkan. Kemudian di sana ada binatang yang hampir sama dengan gajah. Kemudian kita katakan kepada orang tadi yang belum pernah melihat gajah, gajah itu hampir mirip seperti ini. Ini berarti apa? Kita melihat, mengetahui apa? Yang semisal dengannya. awi bil au bil khabari shadiq anhu, atau dengan khabar, dengan berita yang jujur tentang sesuatu tadi. Contohnya tadi, misalnya seorang apa belum pernah melihat gajah, kemudian digambarkan, oh gajah itu demikian dan demikian, badannya besar, punya apa, belalai, dan seterusnya. Baru kita bisa dapat mengetahui, oh gajah itu seperti itu. Dan ini adalah yang beliau sebutkan sini adalah apa? Tiga hal ini adalah thariqatu ma'rifatu syai', jalan untuk mengetahui sesuatu. Yang pertama dengan kita melihat zatnya, atau dengan melihat yang semisal dengannya, atau dengan khabar yang shadiq. Wa kullu hadhihi turuq muntafiyah fi kaifiyati sifatillahi azza wa jal. Dan ketiga jalan untuk mengetahui sesuatu ini tadi, ini ternafikan pada kaifiyah sifatnya Allah SWT. Sekarang kita melihat zatnya Allah SWT, tidak. Ada yang semisal dengan zatnya Allah SWT juga tidak. Ada khabar berita yang shadiq yang menjelaskan tentang bagaimana sifatnya Allah SWT, zatnya Allah SWT juga tidak. Maka bagaimana kita akan membagaimanakan sifat Allah SWT sementara kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana zatnya Allah SWT? Demikian pula yang semisal dengan Allah SWT, tidak ada zatnya. Khabar yang shadiq juga tidak ada yang menghabarkan bahwa sifat Allah SWT kaifiyahnya demikian dan demikian. Oleh itu beliau katakan wa kullu hadhi turuq muntafiyah fi kaifiyati sifati la azza wa jal fa wajaba butlanu takyifuha, maka mengharuskan batilnya membagaimanakan sifat Allah SWT, sehingga tidak diperbolehkan untuk mentakif baik dengan ucapan, dengan hayalan, ataupun dengan tulisan. Kemudian beliau rahimahullah katakan wa aidan fa innana naqul ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Dan demikian pula maka kita nyatakan ayyu kaifiyatin, kaifiyah ataupun bagaimanapun sifat yang engkau takdirkan untuk sifat Allah SWT. Misalkan apa? Sifat al-yad bagi Allah SWT. Bagaimanapun, apapun yang engkau bagaimanakan tentang tangan Allah SWT. Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dihnika fallahu a'adham wa ajalu min dhalik. Sesungguhnya kaifiyah apa saja yang engkau takdirkan, yang ada di pikiranmu tentang kaifiyah sifat Allah SWT, fallahu a'adham wa ajal min dhalik. Allah SWT lebih agung, lebih mulia dari apa yang engkau gambarkan. Qala wa ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha li'annahu la ilma laka bidzalik. maka sifat yang bagaimanapun yang engkau takdirkan untuk sifat Allah SWT, maka sungguhnya engkau akan dusta tentang bagaimana sifat dari Allah SWT tadi. لِأَنَّهُ لَا إِلْمَ لَكَ بِذَلِكَ, karena engkau tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah bagaimana dari sifat Allah SWT. قَالَ وَحِينَ إِذٍ يَجِبُ الْكَفُّ عَنِ التَّكِيفِ, maka tatkala kondisinya demikian, wajib untuk berhenti dari mentakif. Maksudnya, wajib untuk tidak mentakif. Takdiran bil janan, digambarkan dengan hatinya, dengan pemikirannya, tidak boleh. Meskipun terkadang syaitan apa? Menggambarkan, memberikan was-was. Tatkala seorang misalkan Allah SWT memiliki sifat al-qadam, rijil, memiliki kaki. Kemudian apa? Terbetik, tergambarkan. Oh, seperti itu. Ini tidak boleh. Al-takriran bilisan, atau diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan. Al-tahriran bilbanan, atau diungkapkan, dipaparkan dengan tulisan. Tidak diperbolehkan. Semuanya adalah apa? At-takif. Walau lihada lama su'ila malikun rahimahullah ta'ala an qawlihi ta'ala ar-rahmanu alal arshishtawa. Kaifastawa? Atraka rahimahullah bira'sihi hatta alahu rahda al-araq. Sumaqal al-istiwa'u ghairu majhul wal-kaifu ghairu ma'kul. Wal-imanu bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Oleh dari ini, tatkala Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang firman Allah SWT, ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah SWT beristiwa di atas arsnya. Kemudian ditanya, kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah SWT? Atraka rahimahullah. Maka Imam Malik apa? Menundukkan kepalanya. Atraka rahimahullah bira'sihi hatta alahu rahda, sampai beliau berkeringat. Dikarenakan apa? Dahsyatnya apa? Pertanyaan tersebut. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, al-istiwa ghairu majhul. Al-istiwa bukan suatu yang tidak diketahui. Al-istiwa maklum maknanya, ala wartafa. Wal kaifu ghairu ma'kul. Adapun tentang bagaimana istiwanya Allah SWT, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang istiwanya Allah SWT perkara yang wajib. Wasu'al anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah SWT ini adalah kebid'ahan. Qala warwa an syaihi Rabi'ah aidan, dan demikian pula diriwayatkan dari syaihnya Imam Malik Rabi'ah, juga beliau ditanya tentang al-istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul. Hampir semana yang diucapkan dengan Imam Malik. Waqad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadal mizan. Dan mereka para ahlul ilm, para ulama, setelah Imam Malik dan demikian pula gurunya Rabi'ah, masya Allah hadal mizan, berjalan di atas apa? Timbangan ini. Tatkala ditanya tentang kaifiyah sifat Allah SWT, jawabannya demikian. Bahasanya kaifiyahnya adalah apa? ghairu ma'kul. Dan demikian pula sana ada asar dari Ummu Salamah, akan tapi apa? Tidak sahih tentang ucapan yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Qala wa idza kana al-kayfu ghairu ma'kul wa lam yarid bihi syar'u faqad intafa anhu dalilan al-aqli wa syar'i fa wajjaba al-kafu anhu wa idza kana al-kayf. Dan tatkala al-kayf, kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu ma'kul, tidak diketahui, kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Sebagaimana nanti akan kita lewati kaidah di dalam memahami nusus as-sifat. Bahasanya sifat Allah Subhanahu wa taala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui dari salah satu sisi, dari sisi maknanya kita mengetahui. Istiwa kita tahu maknanya, ala wartafa'a, an-nuzul, al-ghadab, ar-rahmah, dan seterusnya. Secara makna kita mengetahuinya. Adapun tentang kaifiahnya, ini apa? Majhulah. Bagaimana istiwanya Allah SWT, bagaimana nuzulnya Allah SWT, bagaimana marahnya Allah SWT, wallahu a'lam. Kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka tatkala kaifiah sifat Allah SWT ini suatu yang tidak mungkin diketahui secara akal, walam yarid bihi syar'u, dan tidak datang di dalam syariat, tidak ada pengkhabaran dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad intafa anhu dalilan, maka telah tertiadakan untuk mengetahui kaifiah sifat Allah SWT dua dalil. Dalil dari nas maupun dalil secara akal. Fawajjabal kafu anhu, maka wajib untuk berhenti. Untuk tidak mentakif. Qala fal hadarul hadar minatakif. Harus waspada, hati-hati, mawas diri. Dari atakif. Dari membagaimanakan sifat Allah SWT. Au muhawalatihi, atau mengupayakan untuk mentakif. Fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawis. Maka apabila engkau melakukan takif, baik dengan hayalan, dengan pikiran, atau dengan ucapan-ucapan ataupun dengan tulisan tadi, kalau engkau terjatuh dalam takyif, waqa'ta fi mafawis, engkau terjatuh dalam kebinasaan. Jadi fil halak. La tastati'u al-khulas minha, yang engkau tidak akan dapat keluar dari kebinasaan tadi. Wa in alqahu syaitanu fi qalbik fa'lam annahu min nazaqatihi. Maka apabila syaitan memberikan was-was, membisikkan di hatimu tentang bagaimana sifat Allah SWT, fa'lam annahu min nazaqatihi, maka ketahuilah bahasanya itu adalah was-was dari syaitan. Maka bagaimana tatkala seorang terjatuh dalam hal ini? Falja ila rabbik, kembali kepada Allah SWT. Fa innahu ma'aduk, sungguhnya dia Allah SWT adalah tempat engkau berlindung kepadanya. Sehingga tatkala seorang hamba tadi apa? Terbetik, terbayangkan tentang sifat Allah SWT bagaimana dari sifat Allah SWT, maka rujuk kembali kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT dari hal ini. Waf'al ma amaraka bih, maka lakukan apa yang Allah SWT perintahkan. Tatkala ada waswas syaitan untuk beristi'adzah, untuk berlindung kepada Allah SWT. Fa innahu tabibuk, maka sungguhnya Allah SWT adalah dokter bagimu. Qala Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Aimana tatkala terdapat nazaghat, waswas dari syaitan, maka Allah SWT memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah SWT. Sungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengetahui. Ini terkait tentang kaidah yang keenam, yaitu isbatus sifat harus takhalli an mahdurain al-azimain, yaitu at-tamtsil dan at-takyif. Tapi ada pun kaidah yang terakhir, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.